untuk selain Allah Subhanahu wa taala, yang mana kesimpulan dari ayat dan hadis yang sudah kita baca di pertemuan terakhir adalah haram seseorang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala dengan niat taqarrub, dengan niat mendekatkan diri. Seorang menyembelih untuk patung dalam rangka untuk mendekatkan dirinya kepada patung, itu sangkaannya, itu dugaannya, itu haram, termasuk daripada kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kautsar yang kita baca dalam salat maghrib tadi, fasalli li rabbika wanhar, dan salatlah engkau wahai Muhammad kepada Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah untuk Rabbmu. Sehingga segala sembelihan-sembelihan harus kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diharamkan seorang menyembelih, mengagungkan kuburan-kuburan dengan sembelihan-sembelihan, mengagungkan patung-patung yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepadanya dengan sembelihan-sembelihan. Begitu pula ancaman yang dibawakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam untuk mereka, orang-orang yang menyembelih, mempersembahkan sembelihannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dibawakan oleh Ali bin Abi Thalib hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, la'ana Allahu man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dia menyembelih dipersembahkan untuk selain Allah, dilaknat. Dan makna daripada laknat ayuhal ikhwah adalah at-tarb wal ib'ad min rahmatillah. Terusirnya seseorang dan dijauhkannya seseorang dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, itu namanya laknat. Sehingga apabila kita membaca sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW melaknat orang yang melakukan seperti ini, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melakukan dosa ini, fahamilah makna laknat adalah Allah akan menjauhkan dia dari kasih sayang. Sehingga dalam makna hadis Ali, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, maknanya adalah Allah akan menjauhkan rahmatnya dari orang yang menyembelih sembelihan kemudian dia persembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin azali wa azakumullah. Kemudian juga hadis yang kemarin sudah kita baca di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu hadis dari Tariq bin Syihab yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, bahwasanya Rasulullah SAW beliau pernah mengatakan ada seseorang yang masuk surga karena seekor lalat, dan ada seorang yang masuk neraka karena seekor lalat. Maka para sahabat pun terheran, bagaimana bisa seseorang masuk ke surga dan masuk ke neraka dikarenakan lalat. Maka Rasulullah SAW beliau menjelaskan, marra rajulan ala qaumin lahum sanamun la yujawizu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'a. Bahwasanya pada zaman dahulu ada dua orang yang melewati suatu kaum yang memiliki patung yang mereka agungkan. Tidak boleh para musafir melewati kaum tersebut kecuali apabila mereka mau mempersembahkan sembelihan untuk patung-patung mereka. Qalu li ahadihima, kaum tadi mengatakan kepada salah satu daripada dua orang yang lewat, qarrib, persembahkanlah sembelihan untuk patung-patung kami. Maka orang tadi mengatakan, si musafir mengatakan, laisa indi syai'un uqarrib, saya tidak punya hewan yang bisa aku persembahkan untuk patung-patung kalian. Maka kaum tadi menjawab, qarrib walau dzubaba, persembahkanlah sembelihan walaupun itu adalah seekor lalat. Faqarraba dzubaban fakhallu sabilahu fadakhalanna. Maka orang tadi musafir yang ini lewat melalui kaum yang memiliki patung yang dilakukan tadi, ia mengambil seekor lalat dan dia bunuh lalat tersebut, ia niatkan sebagai persembahan pengagungan kepada patung kaum tadi. sehingga kaum tadi melepaskannya, membiarkannya dia untuk jalan, maka Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam neraka. Kemudian orang yang kedua, waqalu lil akhar, dan kaum tadi mengatakan kepada orang yang satunya, si musafir satunya yang akan Allah masukkan ke dalam jannah, dikarenakan seekor lalat, qarrib, persembahkanlah sebuah seekor sembelihan untuk berhala-berhala kami. Maka si musafir tadi mengatakan, ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an duna Allah azza wa jal, aku tidak akan mau untuk mempersembahkan sembelihan kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadharabu 'unuqahu, maka kaum tadi dikatakan jawaban si musafir yang kedua, kaum tadi membunuh si musafir, fadakhala al-jannah, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan si musafir yang kedua tadi ke dalam surga. Itu penjelasan dari Rasul alaihi salatu wassalam tentang dua orang yang masuk ke dalam neraka dikarenakan seekor lalat, dan masuk ke dalam surga dikarenakan seekor lalat. Yang masuk neraka dikarenakan seekor lalat, dia mempersembahkan lalat tadi untuk patung-patung kaum yang ia lewati. Adapun orang yang masuk ke dalam surga adalah orang yang tidak mempersembahkan sembelihan apapun sebagai bentuk pengagungan dan mendekatkan diri kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwani fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Kemudian pada malam hari ini kita masuk ke dalam bab selanjutnya, masih berkaitan tentang permasalahan adzabhu li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, bab yang dibawakan oleh penulis kitab tauhid, bab la yuzbahu lillahi bimakanin yuzbahu bihi li ghairillah. Tidak diperbolehkan untuk menyembelih di tempat yang padanya dilakukan penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini babnya. Tidak diperbolehkan seseorang untuk menyembelih walaupun niatnya untuk Allah, menyembelih kurban, menyembelih akikah, nasikah dan yang lainnya. Tidak boleh seorang menyembelih hewan di tempat yang dahulunya atau terus berlanjut dilakukan di sana penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ada tempat yang dianggap keramat oleh masyarakat. Di bawah pohon yang rindang yang besar batangnya diagungkan oleh masyarakat, biasanya mereka di setiap waktu tertentu, bulan tertentu atau tahun tertentu, mereka menyembelih sembelihan dalam rangka mengagungkan si penghuni pohon tadi. Ini juga mereka. Maka kita sebagai seorang muslim tidak diperbolehkan untuk menyembelih di tempat tadi, walaupun niat kita adalah menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana penjelasannya ya ikhwan? Mari kita baca ayat dan hadis yang berkaitan tentang permasalahan ini, ayat dan hadis yang dibawakan oleh Syekh penulis kitab tauhid. Dalil yang pertama atas bab ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah yang ke-108. Dalam surat At-Taubah yang ke-108, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taqum fihi abada." La masjidun usisa 'ala at-taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Wahai Muhammad, janganlah engkau melaksanakan salat di Masjid Dirar selamanya. Masjid Dirar adalah masjid yang dibangun oleh kaum munafikin setelah dibangunnya Masjid Quba oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Masjid Dirar ini barakallahu fikum dibangun oleh orang-orang munafikin untuk mengatur strategi dan makar menghancurkan Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, la taqum fihi abada. Wahai Muhammad, janganlah engkau melaksanakan salat di Masjid Dirar selamanya. La masjidun usisa ala taqwa, sungguh masjid yang dibangun di atas ketakwaan dan karena ketakwaan. Min awal yaumin, dari awal harinya. Ahaqqu an taquma fi, lebih berhak untuk engkau salat di dalamnya. Fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu, pada masjid tersebut ada orang-orang yang suka untuk bersuci. Bersuci dari najis yang batin, yaitu kesyirikan dan kekufuran serta kemunafikan, atau najis yang zahir. Ini najis-najis yang dapat menghalangi seorang untuk melaksanakan salat. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah Subhanahu wa taala ialah zat yang mencintai orang-orang yang bersuci. Ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Penulis kitab Tauhid, beliau membawakan ayat ini di bawah bab tidak diperbolehkan untuk menyembelih untuk Allah di tempat yang dilaksanakan di sana penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau rahimahullah membawakan ayat yang berkaitan tentang larangan Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat di Masjid Al-Dirar. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya kaitan bab yang dibawakan oleh penulis dengan ayat surat At-Taubah yang ke-108, hiya qiyasul amkinah al-mu'addah li dhabhi li ghairillah 'ala al-masjidil ladhi u'idda li ma'siyatillah fi man'i ibadatillah fi. Penulis kitab Tauhid mengkiaskan tempat-tempat yang dipersiapkan, yang disediakan untuk menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dikiaskan dengan masjid yang dibangun untuk melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kama anna hadha al-masjid la tajuzu salatu fihi lillah, maka sebagaimana tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk sholat di masjid kaum munafiqin, di masjid yang dibangun untuk mengatur strategi demi menghancurkan Islam, kaum muslimin tidak boleh sholat di dalamnya. Ini dikiaskan dengan diharamkannya seorang melakukan adzab hulillah fi makanin yudhbahu bi li ghairillah. Dikiaskan dengan seseorang barakallahu fikum menyembelih untuk Allah di tempat yang disediakan untuk menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa kadzalika hadha al-mawdhu' alladhi uidda li dhabhi li ghairillah la yajuzu dhabhu fihi lahu subhanahu. Maka apabila ada tempat yang dipersiapkan untuk menyembelih atau biasa dilaksanakan di dalamnya kaum masyarakat menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai seorang muslim tidak boleh baginya menyembelih pada tempat tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, azani wa azakumullah, apabila kita cermati permasalahan ini, Islam secara sempurna membendung segala jalan yang dapat menghantarkan seseorang ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mengesankan orang lain bahwasanya dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia, atau dalam bahasa Arab disebut dengan saddu dzari'ah, menahan jalan-jalan menuju kemaksiatan. Dikhawatirkan apabila seseorang menyengaja menyembelih walaupun niatnya bertemu untuk Allah di tempat yang biasa diadakan di sana penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh tadi yang kita sampaikan di awal, ada pohon besar yang biasa digunakan oleh masyarakat sebagai tempat penyembelihan untuk penghuni pohon tadi katanya. Maka kita sebagai seorang muslim tidak boleh untuk menyembelih, baik sembelihan kurban, sembelihan akikah, nasikah dan yang lainnya, tidak boleh kita sembelih di tempat tadi. Dikhawatirkan mengesankan orang lain bahwasanya kita mempersembahkan sembelihan kita untuk penghuni pohon tadi, sehingga orang lain dapat barakallahu fikum mengikuti mereka, apalagi jika kita adalah orang yang terpandang di tengah masyarakat, kita sebagai tokoh di tengah masyarakat. Ada kebiasaan masyarakat menyembelih di bawah pohon yang dikeramatkan, kita menyembelih di sana walaupun niat kita untuk Allah, ini sebagai sembelihan hakikat yang tidak diperbolehkan. Atau juga ikhwan fillah jazakumullah, ini sebagai penghalang bagi kita terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pertamanya berniat untuk menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala, akan tapi terus-terus dan terus syaitan akan membisiki bahwa di tempat ini apabila dilakukan penyembelihan ada berkah tersendiri. Ada berkah tersendiri. Berbeda dengan engkau menyembelih di rumah. Menyembelih di rumah itu sembelihan biasa. Coba kamu menyembelih di tempat tadi yang dikeramatkan di sini, biasa dikeramatkan oleh masyarakat. Dia niatnya menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala, akan tapi terus syaitan, yang namanya syaitan itu musuh Bani Adam, akan terus membisikkan kepada Bani Adam, apalagi terkait tentang permasalahan pengrusakan tauhid, akan terus dibisiki. Yakinilah bahwa di tempat tadi, kalau Anda menyembelih sembelihan Anda di tempat tadi yang biasa dilakukan oleh masyarakat, menyembelih pada selain Allah kepadanya, di situ ada berkah tersendiri. Lihat masyarakat yang selalu menyembelih untuk barakallahu fikum penghuni pohon tadi, mereka panennya selalu lancar terus, mereka hasil buminya lancar, rezekinya lancar. Adapun kamu tidak pernah ikut-ikutan nyembelih di situ, kamu rezekinya seperti ini saja. Ini kalau ada syaitan tidak mustahil. Barakallahu fikum. Itu. Ya nama Islam sempurna. Menutup segala pintu kesyirikan dari mana saja. Segala hal yang dapat membawa seseorang ke dalam kesyirikan ditutup oleh Islam. Karena kesyirikan adalah dosa yang sangat mengerikan. Apabila seorang terjatuh ke dalamnya, kemudian dia meninggal belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah Allah tidak akan mengampuninya. Tempatnya di neraka. Hancur semua amalan-amalannya yang ia lakukan sejak dia balik. Seorang balik di usia 15 tahun, dia selalu beribadah kepada Allah, menabung ibadah kepada Allah, kemudian terjatuh dalam kesyirikan di usia 30 tahun, maka seluruh amalannya yang ia lakukan di 15 tahun terakhir itu semuanya dihapuskan dan tidak teranggap, tidak akan Allah Subhanahu wa taala ganjar, tidak akan Allah Subhanahu wa taala balas. Ini bahaya kesyirikan. Sehingga Islam benar-benar memiliki perhatian yang sangat tinggi terkait dengan permasalahan tauhid dan syirik. Bagaimana seseorang muslim mengembangkan tauhidnya? Bagaimana seorang muslim mengembangkan keyakinannya yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana seorang muslim menjauhi kesyirikan dari segala macam jalannya. Sehingga yang seperti ini saja dilarang oleh Islam. Yang seperti ini dilarang oleh Islam, yaitu menyembelih untuk Allah di tempat yang dilaksanakan padanya penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fil din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Itu dalil dari ayat terkait dengan permasalahan yang kita sampaikan. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, penulis kitab Tauhid, beliau membawakan sebuah hadis juga yang digunakan sebagai dalil larangan seseorang melaksanakan sembelihan kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang biasa dilaksanakan padanya sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud dan sanadnya dinyatakan sebagaimana syaratnya Bukhari Muslim. Dari sahabat Thabit Ibnu Dhahab qala nadara rajulun an yanhara ibilan binwana فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يؤبد. Dari sahabat Thabit bin Dhahhak, ia mengatakan ada seseorang yang pernah bernadar, yakni berjanji mengilzamkan sesuatu yang tidak wajib baginya, dia ilzamkan untuk ia laksanakan secara harus. Ini namanya nadar. Seorang tidak diwajibkan untuk berpuasa sunnah, akan tapi dia bernazar untuk melaksanakan puasa di hari tersebut, maka dia wajib untuk melaksanakannya. Itu namanya nazar. Nazar rajulun an yanhara ibilan bin wala. Pernah ada seseorang yang bernazar untuk menyembeli seekor unta di tempat yang namanya Nuwana. Di tempat yang namanya Nuwana. Maka orang tadi, salah satu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak disebutkan namanya, bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasallam, apakah nazarnya ini harus dilaksanakan atau tidak? Maka Rasul alaihi salatu wasallam sebagai seorang mufti terbaik tidak menjawab secara mutlak. Beliau melakukan istifsal. Beliau meminta perincian terkait dengan tempat yang ingin ia laksanakan padanya penyembelihan unta untuk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Hal kana biha wadanun min awdanil jahiliyyah wa bad?" Apakah di Nuwana, di tempat yang akan engkau laksanakan penyembelihan unta untuk Allah Subhanahu wa taala, di sana ada sesembahan-sesembahan jahiliyah yang diibadati? Ada patung-patung atau ada kuburan atau ada pohon yang dikelabatkan. Apakah di Nuwana itu ada tempat-tempat seperti itu? Maka orang tadi mengatakan, tidak ada, wahai Rasulullah. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam beliau kembali bertanya, "Fahal kana fiha idun min a'yadihim?" Apakah di Nuwana tadi adalah tempat yang biasa dilaksanakan perayaan-perayaan jahiliyah setiap tahun padanya? Acara-acara jahiliyah dilaksanakan di Nuwana. Maka si penanya tadi mengatakan, tidak wahai Rasulullah, tempat ini bukan tempat yang ada berhalanya. Tempat ini juga bukan tempat perayaan orang-orang jahiliyah. Maka Rasulullah SAW beliau berfatwa, "Aufi binadrika, penuhilah nazarmu." Yakni sembelihlah seekor unta di Nuwana. "Fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah." Karena tidak ada, tidak diperbolehkan untuk memenuhi nazar, yaitu nazar maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak diperkenankan untuk memenuhi nazar dalam hal yang tidak dimiliki oleh Ibnu Adam. Ikhwani fiddin, a'azani wa a'azzakumullah jami'an. Dalam hadis ini, ikhwani fiddin, a'azani wa a'azzakumullah, sebuah kisah yang mengandung faedah yang sangat banyak, memberikan kesimpulan-kesimpulan permasalahan akidah yang sangat banyak kepada kita sekalian, yaitu ada seorang yang bernazar. Ala khilaf bainal ulama, perselisihan di kalangan para ulama terkait apa hukum nazar. Apa hukumnya seorang bernazar apabila dia sakit? Dia mengatakan, kalau saya sembuh, saya akan infak 2 juta. Apabila seorang dalam keadaan kesusahan, bangkrut, apabila saya berhasil dalam usaha, saya akan memelihara seorang anak yatim. Nah, ini namanya nazar. Atau seorang bernazar, apabila saya lulus sekolah, saya akan menyembelih seekor kambing, dan seterusnya. Ini namanya nazar. Hukum daripada nazar itu sendiri diperselisihkan oleh para ulama, akan tapi yang benar wallahul muwaffiq, yang namanya nazar hukumnya adalah makruh. Tidak sampai muharram, tidak sampai haram. Hanya sekedar makruh. Karena Rasul alaihi salatu wasallam, maknanya beliau mengatakan dalam sebuah hadis, bahwasanya nazar tidaklah keluar kecuali dari seorang yang pelit. Dan yang namanya nazar itu tidak sama sekali dapat merubah takdir. Apabila seorang sakit kemudian bernazar untuk berinfak 1 juta atau lebih, itu bukan termasuk daripada penyebab ia sembuh. Itu bukan obat. Nazar itu bukan obat. Bahkan Rasul alaihi salatu wasallam beliau mengatakan, bagaimana hadis yang sudah kita sampaikan, tidaklah keluar nazar kecuali dari mulutnya seorang yang pelit. Mau berinfak harus sakit dulu. Mau berinfak kemudian bernazar agar sembuh dulu. Mau infak, mau mengadakan makan-makan bersama orang-orang fakir, anak-anak yatim, nunggu ia berhasil, barakallahu fikum, usahanya dulu, dan seterusnya. La yakhruju illa min baqi'. Yang namanya nazar tidaklah keluar kecuali dari seorang yang baqi'. Akan tapi apabila seorang sudah bernazar, wajib bagi dia untuk melaksanakannya. Wajib bagi orang tadi untuk melaksanakan nazarnya. Nah, barakallahu fikum. Begitu pula orang yang disebutlah Rasulullah disebut oleh Thabit bin Dhahab di sini, seorang yang bernazar ingin menyembelih seekor unta di Nuwana. Terkait dengan pembahasan kita, diharamkan menyembelih di tempat yang biasa dilakukan sembelihan di sana untuk selain Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merinci, apakah ada di tempat tersebut yang ingin engkau laksanakan penyembelihan sesembahan-sesembahan jahiliyah? Maka orang tadi mengatakan tidak. Mahum mukhalafahnya yang dapat kita pahami dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dari perincian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, apabila pada tempat tersebut ada berhala, watan ini berhala, bukan sekedar patung umum, baik bentuknya berhala kuburan, patung atau pepohonan. Apabila di tempat tersebut ada watan, ya, berhala, maka tidak boleh kita melaksanakan nazar kita menyembelih di tempat yang barakallahu fikum di sana ada berhala yang biasa dilakukan oleh orang-orang musyrik. Walaupun itu nazar, wajib menjadi tidak wajib. Atau perincian yang kedua yang Rasulullah SAW sampaikan, apakah di tempat tersebut yang ingin kau laksanakan penyembelihan unta di sana adalah tempat yang biasa dilaksanakan perayaan-perayaan orang-orang jahiliyah? Yang dapat kita pahami dari perincian ini adalah apabila tempat tersebut sebagai tempat biasa yang digunakan untuk perayaan orang-orang jahiliyah kaum musyrikin, maka tidak boleh kita menyembelih. Dikhawatirkan kita terjatuh dalam musyrikan, atau dikhawatirkan kita mengesankan orang lain bahwasanya kita berbuat musyrikan sehingga mereka mengikuti kita. Seperti itu. Dikarenakan tempat yang ingin dilaksanakan penyembelihan unta oleh sahabat tadi tidak ada berhalanya, bukan tempat perayaan jahiliyah, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk awfi binadri, penuhilah nazarmu, dan tidak diperbolehkan untuk memenuhi nazar maksiat. Kalau nazarnya nazar taat, maka wajib untuk dilaksanakan. Seorang bernazar, apabila saya berhasil usaha saya selama 5 tahun berturut-turut, saya bernazar untuk melaksanakan haji bersama orang tua saya, dan dia mampu, ini wajib untuk melaksanakan. Apabila seorang sakit, dia bernazar, apabila saya sembuh, saya akan menyembelih seekor kambing dan saya bagikan kepada orang-orang fakir. Dia sembuh dan punya kemampuan untuk memenuhi nazarnya, wajib bagi dia untuk memenuhi nazarnya. Ini dalam nazar-nazar yang fardh. Ada pun nazar maksiat. Apabila saya sembuh, saya akan mempersembahkan kepala kerbau kepada ratu laut. Apabila saya sembuh, saya akan mempersembahkan kepala kambing kepada penghuni pohon itu. Ini kesyirikan. Apabila dinazarkan, tetap tidak boleh untuk dilaksanakan, karena itu nazar maksiat. La wafa'a linadrin fi maksiatillah. Kata Rasulullah SAW, tidak diperbolehkan untuk memenuhi nazar yang mana nazarnya adalah nazar maksiat, nazar untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Atau barakallahu fikum, seorang dalam keadaan sakit, apabila saya sembuh, saya bernazar untuk membiarkan istri-istri saya pergi haji sendirian. Jadi istrinya ada 4 contohnya, Dia bersabda, apabila saya sembuh, saya akan berangkatkan istri saya haji semuanya. Dan safarnya seorang wanita tanpa mahram haram. Enggak boleh seorang wanita bepergian dalam batasan safar tanpa mahramnya. Dia bersabda untuk barakallahu fikum menghajikan istri-istrinya tanpa mahram. Haram untuk dilaksanakan. Kecuali apabila dia mau untuk menjadi mahramnya. Dan juga nazar yang tidak boleh untuk dilaksanakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala qima la yamliku ma'ana. Juga tidak boleh untuk melaksanakan nazar, memenuhi nazar dalam perkara yang tidak dimiliki oleh kita. Contohnya apabila kita sakit kita menadar, apabila saya sembuh saya akan memerdekakan budaknya si fulan. Ini bukan punya kita. Dan kita juga tidak punya kemampuan untuk memerdekakan budak tadi, untuk membelinya kemudian dimerdekakan. Ini tidak kita mampu. Maka tidak kita memenuhi nazar. Kita tidak memenuhi nazar tersebut. Wallahu a'lam. Itu adalah ayat dan hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terkait dengan bab yang sudah kita baca. Tidak diperbolehkan bagi seseorang melakukan penyembelihan untuk Allah di tempat yang biasa dilaksanakan di sana penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sembelihan kaum musyrikin, orang jahiliyah, orang musyrik. Ini haram untuk dimakan. Nah, adapun sembelihan ahlul kitab seperti sembelihannya Yahudi dan Nasara, ini boleh untuk dimakan. Boleh untuk dimakan. Tidak boleh dimakan adalah sembelihannya orang musyrik. Orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena barakallahu fikum, kemungkinan besar mereka menyembelih itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang Yahudi dan orang Nasara, agama mereka sendiri adalah agama langit, yakni agama samawi, akan tapi sudah mereka rubah-rubah. Dan Al-Qur'an menaskan diperbolehkannya untuk memakan sembelihannya orang-orang Yahudi dan Nasara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diundang oleh seorang Yahudi dihidangkan daging. Saya lupa dari apa. Kalau sahabat sholat sholat makan. Ini sebenarnya orang yang boleh. Ada pun sebenarnya orang jahiliyah, orang musyrik. Ini tidak boleh untuk orang bersuara. Ya. Kalau misalnya itu kita boleh asal walaupun itu kebaikan, tapi kita belum mampu untuk itu termasuk dalam perkara yang kedua. Memenuhi nazar yang tidak dimiliki oleh anak Adam. Ya kan? Kita bernazar ingin contohnya berinfak 20 juta. Kita belum punya 20 juta. Bagaimana? Kalau pas sambil kewajibannya enggak jadi wajib. Kalau dia punya kemampuan nanti wajib untuk dilaksanakan. Seperti itu. Enggak. Kecuali apabila dia mengkhususkan waktu. Dia mengkhususkan waktu di tanggal sekian, apabila saya punya uang saya bernadar untuk berinfak sekian. Dia tidak punya, maka tidak wajib untuk melaksanakannya. Dia punya, wajib untuk melaksanakannya. Lalu bagaimana dengan hari-hari selanjutnya yang dia tidak khususkan gugur? Kewajibannya sudah gugur karena dia mengkhususkan waktu tersebut. Sebagaimana orang ini mengkhususkan tempat tertentu. Barakallahu. Mana kalau sembelihan perempuan tidak jadi masalah ya? Kalau umpama tidak ada laki-laki. Tidak mengapa. Sembelihan perempuan tidak mengapa selama dia mengucapkan bismillah. Kalau sembelih ayam Ustaz, ya, Ustaz. Karena kita sembelih itu pakai dua orang kan, dengan ayam sekali. Tapi sekarang kalau misalnya tidak ada orang bisa sembelih. Selama sempurna sembelihannya tidak mengapa. Tidak mengapa mengikuti sembilan. Selama sembelihannya sempurna. Bertanya lagi, Ustaz. Ya. Lah itu seandainya kita ini menimbak burung. Nah, burung itu kita tembak dengan senapan. Terlepas dia itu burung itu masih sudah kena tembak, dia mati. Tapi belum sampai kita potong, itu halal atau tidak dimakan daging? Terkait dengan permasalahan ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, juga sekaligus meralat apa yang sudah pernah ana jawab terkait dengan soal ini, yaitu barakallahu fikum, seorang menembak seekor burung atau rusa atau kijang dan di sana ada darah yang keluar, ada darah yang mengalir, ini halal untuk dimakan tatkala kita menembaknya mengucapkan bismillah. Ada waktu yang pernah ditanyakan ketapel. Ya. Ada burung di ketapel mati. Ketapel kan otomatis tidak mengeluarkan, tidak mengalirkan darah, gitu kan? Karena itu hanya benturan. Ini disebutkan para ulama diharamkan untuk dimakan. Ya, ini sebagai sekaligus alat yang waktu itu, soal yang waktu itu ana jawab, ana menjawab diperbolehkan selama itu mati dan kita mengucapkan bismillah. Akan tapi wallahul muwaffiq, ana rujuk dari pendapat tersebut, ada pendapat tidak diperbolehkan apabila tidak ada darah yang mengalir. Tidak ada darah yang mengalir. Wallahul muwaffiq. Ini sudah jam 7:30, kita cukupkan sampai di sini. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa kurang 5 menit. Belum masuk.